Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yaghzu fi'amun minan nasi fayuqalu lahum fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Akan datang pada manusia suatu zaman yang sekelompok dari kalangan manusia berperang, lalu dikatakan kepada mereka, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka mengatakan, ya. Lalu diberikanlah kemenangan kepada mereka. Thumma yaghzu fi'amun minan nasi fayuqalu lahum fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Kemudian sekelompok dari kalangan manusia berperang, lalu dikatakan kepada mereka, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang melihat orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka mengatakan, ya. Lalu diberikanlah kemenangan kepada mereka. Thumma yaghzu fi'amun minan nasi fayuqalu lahum hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Kemudian sekelompok manusia berperang, lalu dikatakan kepada mereka, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang melihat orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka mengatakan, ya. Lalu diberikanlah kemenangan kepada mereka. Manqabatun wa bushran lil asharati radhiyallahu anhum. Kedudukan dan kabar gembira bagi 10 sahabat radhiyallahu anhum. wa mimma khassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi al-asharata wa hum afdalus sahabati radhiyallahu anhum. Dan di antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan dengannya 10 sahabat, dan mereka adalah para sahabat yang paling utama radhiyallahu anhum. An Abdurrahman ibn Auf qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakr fil jannati wa Umar fil jannati wa Uthman fil jannati wa Ali fil jannati wa Talhah fil jannati wa Zubair fil jannati وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد ابن عمر ابن نوف نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. Abu Bakar berada di dalam jannah, Umar berada di dalam jannah, Utsman berada di dalam jannah, Ali berada di dalam jannah, Talhah berada di dalam jannah, Az-Zubair berada di dalam jannah, Abdurrahman bin Auf berada di dalam jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas berada di dalam jannah, Sa'id bin Zaid bin Umar bin Nufail di dalam jannah, dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah di dalam jannah. Min al-fada'ilillati takhussu thalathata Abu Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum. Di antara keutamaan yang dikhususkan bagi 3 sahabat, Abu Bakr, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه berkata, suatu ketika aku bersama Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah kebun dari kebun-kebun Madinah. Faja'a rajulun fastaftaha, lalu datanglah seorang lelaki, lalu ia meminta untuk dibukakan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, iftah lahu wa bashirhu bil jannati, bukakanlah untuknya dan berilah kepadanya kabar gembira berupa al-jannah. ففتحتُ له فإذا أبو بكر. Lalu aku pun membukakan untuk laki-laki tersebut, ternyata ia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fabashartuhu bima qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha. Maka aku pun memberikan kabar gembira kepadanya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu ia pun memuji Allah Ta'ala. Thumma ja'a rajulun fastaftaha. Kemudian datanglah seorang lelaki, lalu ia meminta untuk dibukakan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iftah lahu wa bashirhu bil jannati. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bukakanlah untuknya dan berilah kabar gembira kepadanya berupa al-jannah. Fafatahtu lahu fa'idha huwa Umaru. Lalu aku bukakan baginya, ternyata laki-laki tersebut adalah Umar radhiyallahu anhu. Fa'akhbartuhu bima qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fahamidallaha. Maka aku pun kabarkan kepadanya apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu ia pun memuji Allah Ta'ala. Thumma staftaha rajulun faqala li iftah lahu وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَنْ تُصِيبُهُ. Kemudian seorang lelaki meminta untuk dibukakan. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepadaku, bukakanlah untuknya dan berilah kabar gembira berupa al-jannah atas musibah yang akan menimpanya. Fa'idha Uthmanu. Ternyata laki-laki tersebut adalah Uthman radhiyallahu anhu. Fa'akhbartuhu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fahamidallaha thumma qala Allahul musta'anu. Lalu aku kabarkan kepadanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pun memuji Allah Ta'ala, kemudian mengatakan, Allah lah semata tempat meminta pertolongan. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru Abu Bakrin thumma Umaru ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, dahulu kami mengatakan bahwa fulan lebih baik daripada fulan di antara manusia di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, maka kami mengatakan bahwa Abu Bakar adalah yang terbaik, kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Wa fi riwayatin lahu radhiyallahu anhu qala, dari dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kunna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan aw kama qala, thumma Umara thumma Uthmana thumma naskutu. Dahulu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidaklah menyamakan Abu Bakar dengan seorang pun atau sebagaimana yang beliau katakan. Kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami diam. Fala nufadilu baina ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalamu, lalu kami tidak mengutamakan sebagian dari sebagian yang lain di antara para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fadailu haulai salasati yambagi an nafhamaha, keutamaan-keutamaan tiga sahabat ini, Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum, sepantasnya kita memahaminya. Li'an a'da Allahi ashaddu ma yurakkizuna ala haulai thalathati, karena sesungguhnya musuh-musuh Allah sangat memfokuskan pada tiga sahabat ini, yaitu memfokuskan dalam mencela tiga sahabat ini. Wala siyamar rawafidu, terlebih orang-orang Syiah Rafidah. Fa'indahum minat ta'uni allati la tuhsa wa minat takfiri lahum, karena pada mereka orang-orang Syiah Rafidah terdapat celaan-celaan yang tidak terhitung banyaknya dan pengkafiran terhadap tiga sahabat ini, Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. Limadha, kenapa bisa demikian? Li'annahum asqatu 'urushal akasirati wal qayasirati, karena sesungguhnya mereka, Abu Bakar, Umar dan Uthman, meruntuhkan singgasana-singgasana raja-raja Persia dan raja-raja Romawi. Hattamu dualal kufri, mereka menghancurkan negeri-negeri kekafiran. Fakulubul Yahudi wal Nasara wal Rawafidhi taghli bil hiddi ala haulai, maka kalbu-kalbu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan orang-orang Syiah Rafidah mendidih, disebabkan karena kebencian kepada tiga sahabat ini. Li'annahum asqatu 'urushal kufri wa rafa'u rayatal islami fi a'zami biqa'il ardi. Karena sesungguhnya mereka, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, meruntuhkan singgasana-singgasana kekafiran dan mengangkat bendera Islam di bagian bumi yang paling agung. Falahumun nasru wadzafaru fid darajatil ula. Maka mereka, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mendapatkan pertolongan dan kemenangan pada tingkatan yang tertinggi. Falihada yurakizu alaihim haulai. Karena inilah mereka, orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, memfokuskan celaan mereka kepada tiga sahabat ini, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Min fadaili Abi Bakrin Siddiqi radhiyallahu anhu, di antara keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa mimma yakhussu Abu Bakrin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fihi, dan di antara perkara-perkara yang khusus bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang beliau, inna amannan nasi alayya fi sohbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya manusia yang paling dermawan kepadaku dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Dan seandainya aku diperbolehkan mengambil seorang kekasih selain Rabbku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Hadhihi la taliqu illa billahi tabaraka wa ta'ala. Derajat ini tidaklah layak kecuali bagi Allah tabaraka wa ta'ala. فَاللَّهُ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَاتَّخَذَ مُحَمَّدًا خَلِيلًا عَلَيْهِمَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Maka Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai kekasih dan menjadikan Muhammad sebagai kekasih, عَلَيْهِمَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَلِهَذَا kana afdal al-anbiya'i alaihim as-salatu was-salamu. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama thumma Ibrahimu alaihi as-salatu was-salamu. Karena inilah keduanya adalah yang paling utama dari kalangan para nabi, alaihi wassalatu wassalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam. والذي جعلهما يتسنمان هذه القمة هي أنها خليل الله رب العالمين. Dan yang menjadikan keduanya, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihimassalatu wassalam, meraih derajat yang tertinggi ini adalah karena keduanya merupakan dua kekasih Allah Rabb semesta alam. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam bersabda tentang Abu Bakar, walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuhu, akan tetapi persaudaraan Islam dan kecintaan di dalam Islam, la yab qayanna fil masjidi babun illa sudda illa babu Abi Bakrin, tidaklah tersisa satu pintu pun di masjid melainkan ia tertutup kecuali pintu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Dan insyaallah ta'ala di hari-hari ujian pekan yang akan datang kita persingkat pelajaran sampai jam 8, dan di bulan Ramadan insyaallah pelajaran tetap berlangsung sampai satu atau dua hari sebelum pembagian rapor. Tafaddalu wa barakallahu fikum.